Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sudalun, Berita Sore edisi hari ini Sabtu 20 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah dan Kamal. Polsek Batang Gangsal, Riau mengamankan dua penumpang bus asal Aceh yang membawa narkoba. Tim investigasi Detasemen Polisi Militer Markas Besar TNI AU bungkam saat dimintai keterangan. Parlemen Turki akhirnya menyetujui perbaikan hubungan diplomatik dengan Israel. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, pihak Polsek Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu Riau mengamankan dua penumpang bus yang kedapatan membawa narkoba. Dari dalam bus disita barang bukti 48 kg daun ganja. Paur Humas Polres Inhu, Ibtu Yarmin mengatakan kedua tersangka yang ditangkap adalah Munawir Paluh dan Rahmiadi asal Aceh Utara Aceh. Okezone.com melansir. Menurut Ibtu Yarmin, saat ini kedua tersangka diamankan di Mapolsek Batang Gangsal. Penangkapan keduanya berawal saat pihak Polsek Batang Gangsal menerima informasi jika ada sebuah bus yang akan melintasi simpang granit Desa Talang Langkat Inhu yang membawa ganja cukup banyak. Mendapatkan informasi itu, tim Polsek Batang Gangsal yang dipimpin Kanit Reskrim Aibtu Joko Wiono langsung ke lokasi mengecek kebenarannya. Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, bus yang datang dari Aceh tersebut melintas. Petugas kemudian menghentikan bus dan memeriksa barang bawaan penumpang. Menurut Ibtu Yarmin, saat memeriksa koper kedua tersangka didapatkan 48 paket ganja yang sudah dikemas rapi. Hingga saat ini tersangka masih diperiksa di Mapolsek Batang Gangsal. Sedaralun, tim investigasi Detasemen Polisi Militer Markas Besar TNI AU melakukan investigasi penyerangan Oknum Paskas Lanut Suwondo di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia hari ini. Dalam investigasi itu, dan Puspom Kop 1 Kolonel Pom Bambang Suseno berkeliling ke sejumlah rumah dan bertemu dengan para korban penyerangan untuk dimintai keterangan. Tribunnews.com melansir. Kolonel Pom Bambang Suseno didampingi sejumlah perwira untuk mencari data di rumah warga sekitar lokasi. Usai menginvestigasi, perwira POM tersebut langsung buru-buru naik ke mobil Kijang Innova BK1678GT dan BK1129KQ. Bahkan saat akan diwawancarai, Bambang pun bungkam. Ia hanya mengeluarkan kata nanti saja dan kembali diam. Ketika disinggung apa saja yang didapat dari investigasi itu, Bambang juga tidak memberikan keterangan apapun. Sebelumnya saat berada di dalam Masjid Al-Hasanah, Bambang Suseno berjanji akan mengusut tuntas kasus kekerasan itu. Ia menyampaikan fakta yang didapat kepada petinggi Angkatan Udara di Jakarta. Setelah naik ke dalam mobil, Bambang dan stafnya pergi ke Markas Lanut Suwondo dan hingga kini belum ada keterangan resmi terkait investigasi tersebut. Sedaralun, Parlemen Turki akhirnya menyetujui perbaikan hubungan diplomatik dengan Israel yang disahkan pemerintah kedua negara hari ini. Langkah tersebut sekaligus mengakhiri ketegangan selama 6 tahun dan memulai babak baru hubungan kedua negara. Kompas.com melansir, hubungan diplomatik kedua negara mencapai titik terendah pada 2010 ketika pasukan khusus Israel menyerbu kapal Mavi Marmara yang mengirimkan bantuan ke jalur Gaza. Dalam penyerbuan, 9 aktivis Turki tewas dalam upaya menebus blokade laut Israel terhadap Palestina. Setelah melalui serangkaian perundingan, Israel setuju dengan beberapa persyaratan Turki untuk memulihkan hubungan diplomatik kedua negara. Israel setuju membayar kompensasi sebesar $20 juta Amerika Serikat kepada keluarga korban dan meminta maaf kepada publik. Sedaralun, pelari cepat asal Jamaika Usain Bolt menutup karirnya di Olimpiade dengan raihan prestasi luar biasa. Bol berhasil memenangkan 3 medali emas di 3 gelaran Olimpiade atau triple-triple. Di ajang Olimpiade Rio de Janeiro 2016, pria 29 tahun ini berhasil mendapat emas di 3 nomor lari cepat. CNN Indonesia melansir, Bolt sudah memenangkan nomor 100 meter dan 200 meter. Terakhir pada hari ini, Bolt kembali mendapatkan medali emas dari lari estafet 4x100 meter. Dalam nomor lari estafet, Bolt bermitra dengan Asafa Powell, Johan Blake, dan Nicole Hesmet. Total waktu tempuh keempat orang itu demi medali emas tercatat 37,27 detik. Tim Jamaika diikuti tim Jepang yang mendapat perak dan tim Amerika Serikat. Namun Amerika Serikat didiskualifikasi sehingga medali perunggu pun diberikan kepada Kanada. Dikutip dari BBC Sport, Amerika Serikat mengklaim pihaknya didiskualifikasi karena Justin Gatlin menerima tongkat estafet terlalu cepat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun pabrik pembuat senjata di Kalashnikov, yaitu pencipta senapan AK-47 yang telah mempersenjatai militer Rusia selama 70 tahun, membuka toko di Bandar Udara Sheremetyevo, Moskow. Di bandara itu, perusahaan Kalashnikov akan menjual berbagai souvenir seperti senjata mainan berbahan plastik. Kompas.com melansir, seorang pejabat bandara mengatakan bahwa toko Kalashnikov berlokasi di selasar penghubung komplek bandara. Selain souvenir senjata, toko Kalashnikov juga akan menjual souvenir lain seperti pena, payung, tas, topi, perlengkapan kamuflase hingga kaos bertuliskan I love AK. Kalashnikov memastikan senjata mainan mereka termasuk pistol otomatis dan laras panjang tidak akan menimbulkan persoalan keamanan dan mudah teridentifikasi sebagai imitasi. Kepala bagian pemasaran Kalashnikov, Vladimir Mitriev, menyebutkan Kalashnikov adalah salah satu merek paling terkenal yang muncul di pikiran orang ketika mendengar soal Rusia. Sheralun, foto Omran Daknesh, bocah 5 tahun korban bom Aleppo di Suria, diduga dijadikan alat propaganda oleh Amerika Serikat. White Helmet dituding sebagai organisasi yang tega memanfaatkan kepolosan anak-anak untuk kampanye kepedulian dan aksi perdamaian. Okezone.com melansir, White Helmet diketahui berisi ribuan sukarelawan Suriah yang selalu siap membantu mengevakuasi para korban serangan udara negara tersebut. Mereka bergerak di 6 provinsi yang paling parah yakni Aleppo, Idlib, Latakia, Homs, Dara, dan Damaskus. Seperti kebanyakan NGO lainnya, White Helmet mendapatkan sokongan dana United States Agency for International Development atau USAID, JSSF, dan Kementerian Luar Negeri Belanda. Berdasarkan ulasan Main Press News pada Sabtu 20 Agustus 2016, White Helmet diduga sesungguhnya telah mendukung aktivitas terorisme. Organisasi itu sering merekam adegan-adegan penyelamatan dramatis guna dinobatkan sebagai pahlawan kemanusiaan sehingga layak diberi penghargaan Nobel Perdamaian Dunia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita sore edisi Sabtu 20 Agustus 2016. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.